Peta Akidah. Akidah. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى الهويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل Beriman kepada Allah mencakup empat hal. Yang pertama adalah al-iman biwujudillahi ta'ala, mengimani akan adanya keberadaan Allah yang maha tinggi. Ini menjadi suatu keyakinan yang tertanam dalam setiap jiwa manusia, baik jiwa-jiwa yang beriman maupun yang kafir. Artinya, tidak didapati di dalam sejarah manusia ini manusia yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang mengingkarinya, itu karena keras kepala. Padahal dalam hatinya, mereka sebenarnya mengimani dan mengakui adanya Allah, Zat yang maha tinggi, yang maha pencipta semua ini. Tidak ada satu jiwa, satu manusia yang bisa keluar dari keyakinan ini. Artinya, di dalam hatinya terdapat keyakinan seperti itu. Dan tidak mungkin menghindari atau mengeluarkan, menepiskan keyakinannya tidak bisa. Sebab ini merupakan fitrah yang ditanamkan Allah dalam setiap jiwa manusia. Dan bukti akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak, sangatlah melimpah dan sangat kuat, tidak mungkin dibantah lagi. Bahkan lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Sehingga, sebagaimana kata pepatah atau kata penyair Arab, وَكَيْفَ يَصِحُ فِي الذِّهْنِ الشَّيْءِ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ. Bagaimana ada sesuatu yang benar di dalam otak itu, jika tentang siang itu masih butuh dalil, masih butuh argumen. Jika seorang berada di siang hari, maka mungkinkah dia masih bertanya, apa buktinya bahwa kita sekarang berada di siang hari? Nah, orang yang berkata begini berarti orang yang tidak waras, tidak sehat cara berpikirnya. Dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kuat lagi, lebih meyakinkan lagi daripada bukti atau keyakinan kita bahwa kita ini manusia. Lebih kuat dan lebih jelas daripada keyakinan saya bahwa saya sedang berbicara. Lebih jelas dari itu. Bahkan tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari segi hujjah, argumen atau dalilnya selain dari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang buktinya sangat jelas dan tidak ada yang lebih jelas dari itu. Kenapa? Karena bukti tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebelum kita bicara tentang ayat-ayat yang ada di kaun di alam semesta ini, hujjah atau bukti akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala berada tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu di dalam fitrahnya. Di dalam jiwa yang berada di antara dua lambungnya ini. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan fitrah ini, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه. Tidak ada satu bayi yang terlahir pun melainkan dia terlahir dalam keadaan fitrah. Terlahir di atas fitrah, yang di atas tauhid. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuat bayi tadi menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, mengutip perkataan Allah SWT yang berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, fa'atathum syayatin, fa'adallathum an dinihim, وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Sungguhnya, firman Allah, aku menciptakan seluruh hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, cenderung kepada yang hak, lurus. Lalu datanglah kepada mereka syaitan, kemudian menyesatkan mereka dari agama mereka, ini agama yang hak, dan syaitan-syaitan itu mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, Allah SWT telah menciptakan seluruh hambanya ini dengan memiliki fitrah ini, yaitu keyakinan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada seorang bisa keluar dari keyakinan ini. Karena ini suatu yang terdapat di dalam hati secara daruratan, artinya secara mau tidak mau, suatu itu ada. Dan hatta mereka yang mengingkari keberadaan Allah SWT sendiri, seperti Fir'aun yang pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Atau yang pernah mengatakan, Ya ayuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar dan para rakyat sekalian, aku tidak mengetahui adanya sesembahan bagi kalian selain aku, kata Fir'aun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman tentang Fir'aun dalam surah An-Naml ayat 14. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Dan mereka, ini Fir'aun dan para pengikutnya, Fir'aun dan keluarga Fir'aun ini seluruhnya, mereka mengingkari dakwah seruan tauhid yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya dikarenakan kedzaliman dan kesombongan. Ini firman Allah yang menceritakan tentang apa yang ada dalam hati Fir'aun, bahwa Fir'aun sebenarnya meyakini kebenaran tauhid yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Ini Allah yang Maha mengetahui dalam hati hamba-hambanya, mengatakan wastayqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka itu meyakininya tapi secara zahir, secara lisan mengingkarinya. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kedzaliman dan kesombongannya. Bahkan Musa alaihissalam sendiri, ketika terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun, dan itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra, maka setelah dijelaskan hujjah-hujjah yang kuat akan keberadaan Allah yang Maha Esa, dan Fir'aun membantah dan berusaha untuk mengkaburkan bukti-bukti itu, serta keluar dari hujjah-hujjah yang sangat kuat itu, maka Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 102, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Sungguh, engkau telah benar-benar tahu, wahai Fir'aun, bahwasanya tidak ada yang menurunkan ayat-ayat itu kecuali Allah, atau selain Allah, Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, sebagai basair, sebagai keterangan-keterangan yang jelas. Dan sesungguhnya aku menduga engkau, wahai Fir'aun, pasti bakal binasa atau celaka. Musa alaihissalam ketika mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau sebenarnya sudah tahu, wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ayat-ayat tadi, bukti-bukti tadi, kecuali Rabb yang memiliki langit dan bumi. Dan aku menduga engkau pasti celaka, pasti binasa. Nah, Musa tidak berdusta, dan tidak mungkin seorang Nabi itu berdusta ketika mengatakan bahwa engkau sebenarnya sudah tahu, wahai Fir'aun, bahwa yang menurunkan ayat-ayat ini, mukjizat-mukjizat yang jelas ini, adalah Allah yang memiliki langit dan bumi. Tapi engkau sengaja untuk menolak dan mengingkarinya karena kesombongan dan kekeras kepalaanmu. Nah, jadi bukti tentang adanya Allah SWT itu tidak berada jauh di luar manusia, tapi di dalam tubuh manusia itu sendiri, itu di dalam fitrahnya, mereka mendapati suatu keyakinan yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat ditutupi, bahwa ada zat yang maha berkuasa, yang maha tinggi, yang maha mutlak kekuasaannya, yang telah menciptakan makhluk ini semua dan menjadi tempat sandaran, tempat bergantung semua makhluk-makhluknya. Terkadang fitrah ini tertutupi, ya, atau menyimpang ketika manusia itu terbuai oleh kenikmatan, kesehatan, kemapanan dan sebagainya. Tapi ketika datang suatu cobaan atau musibah yang membuat manusia tidak bisa memiliki helah, tidak punya daya upaya lagi, nah di sini kadang-kadang fitrah itu muncul, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy jika mereka berlayar di lautan lepas, ya. Ketika datang ombak yang besar, angin yang dahsyat dan ombak yang kencang, dan mereka merasa pasti celaka atau hampir saja binasa, maka mereka membuang patung-patung yang mereka bawa dari daratan. Patung-patung itu dibuang di tengah laut. Memurnikan doa dan pengharapannya untuk Allah semata dengan mentauhidkannya. Betul-betul memohon hanya kepada Allah saja. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka dari goncangan atau dari musibah di laut lepas itu, dan mereka sudah sampai di daratan kembali, mereka mensekutukan Allah kembali. Itu yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Mereka mensekutukan Allah di saat tenang, di saat aman, tapi di saat panik, di saat ada suatu keadaan yang tidak mereka bisa kuasai, mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bukti yang berikutnya adalah akal. Nah, akal sehat tidak bisa menerima dan tidak bisa membenarkan adanya alam semesta yang luas, yang teratur, yang mengagumkan dan indah ini terjadi tanpa adanya zat yang menciptakannya. Mustahil secara akal. Tidak bisa diterima oleh akal sehat bahwa adanya alam semesta, langit dengan bintang-bintangnya dan planet-planetnya, bumi dengan segala penghuninya, berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan segala-gala yang terdapat di alam semesta ini, yang diciptakan dengan keteraturan, dengan kerapian ini, terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Ini akal sehat tidak mungkin bisa menerima dan mempercayainya. Darban tawilan syaikan au shibah darbin mustahil. Darban tawilan syaikan au shibah darbin mustahil. La darba yusilu ghayrahu. لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل.